Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afullahi akbaru min zambika. Hadirin jamaah zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur, marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kita bisa salat zuhur bersama. Mudah-mudahan amal soleh yang baru saja kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya untuk kesekian kalinya membawa kencleng untuk pembangunan Masjid Agung As-Salam Jibril Dago. Bagi Bapak Ibu yang ingin nengok ke sana, alhamdulillah sudah dimulai dan sudah menghabiskan dana sekitar 185 juta ya. Dan yang dibutuhkan sekitar 1,8 miliar ya. Jadi masih jauh ini ya. Tapi saya yakin kalau membangun masjid walaupun lama akan selesai. Karena itu bagi Bapak Ibu yang punya keluarga yang belum ada janji dengan yang lain, infak, sedekah, wakaf, zakat, hadiah dan ibadah sosial yang lain kami sangat-sangat membutuhkan. Boleh bentuknya barang ataupun uang, atau Bapak Ibu mau nitip langsung ke bank silahkan ke 0070 141 141, Bank Syariah Mandiri Cabang Dago atas nama DKM Masjid Agung As-Salam. Insyaallah kalau jadi, masjid ini termasuk yang termegah di Madung Utara. Saya tadi hitung-hitung lagi karena besi sudah naik, jadi diperkirakan 2,3 miliar mungkin biayanya ya. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, semoga rezeki yang telah Bapak Ibu titipkan untuk pembangunan masjid ini, satu, jadi penangkal bala untuk kita semuanya. Yang kedua, jadi awal sembuhnya orang-orang yang sakit. Pernah Rasul mengatakan, kalau kalian sakit, kemudian dokter sudah mulai angkat tangan, atau dokter sudah bingung mencari kesimpulan penyakit apa, wadawu mardokum bisodakoh, obatilah penyakit kalian semuanya dengan banyak bersedekah. Jadi ternyata sedekah tidak semata-mata ibadah sosial, tapi as-sadaqah, sedekah itu satu saat jadi dokter buat saya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, pernah ditanya tentang ciri mukmin haqqa. Ya Rasulullah, apa ciri mukmin yang sejati itu? Rasul mengatakan, dia termasuk mukmin sejati apabila pertama menjauhi segala perbuatan dosa. Jadi kalau saya Bapak Ibu ingin jadi mukmin yang sebenarnya, jauhilah perbuatan dosa. Diusahakan sekecil apapun yang namanya dosa kita hindari. Ada satu buku Dampak Perbuatan Dosa. Pertama, dosa itu mayah jubuka anillah, sesuatu yang menghalangi dari Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, baik yang melanggar ataupun yang tidak melaksanakan perintah Allah, itu ada penghalang kepada Allah. Umpama di rumah bikin dosa, di tempat kerja bikin dosa, masuk organisasi bikin dosa lagi, berangkat haji di Mekah nyun dosa deui, udah itu tambah tebal penghalangnya itu. Makin sering dia berbuat dosa, makin tebal penghalang kepada Tuhannya. Karena itu Bapak dan Ibu ya, saya termasuk perbuatan yang harus disegerakan buat kita yang pernah berbuat dosa adalah taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Ciri orang yang tobat minimal ada perasaan an-nadam. Nadam itu penyesalan. Jadi siapa yang berbuat dosa kemudian dia menyesal, itu katanya sudah pintu tobat. Sudah berbuat dosa malah dia gembira, nah itu sudah dosanya tambah besar. Itu satu. Yang kedua, dampak dosa itu adalah mayah jubuka anir rizki. Dosa adalah sesuatu yang menghalangi rizki. Jadi kalau kita berbuat dosa, melanggar atau tidak melaksanakan perintah Allah, itu yang menghalangi rizki yang saya Bapak Ibu dapatkan. Ada rizki yang susah didapatkan, terhalang dengan dosa kita. Ada rizki yang harusnya sudah diterima, susah karena terhalang dengan dosa kita. Nah karena itulah semakin sering orang itu berbuat dosa, maka rizki yang ada pun bisa hilang. Banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sayyidina Ibnu Abbas pernah nanya, dosa yang mana yang mempercepat rizki hilang itu ya Rasulullah? Istimewa tiga dosa besar. Pertama berzina. Jadi az-zina yurisul faqra. Zina itu bisa mewariskan kemelaratan. Jadi kalau mewariskan kemelaratan berarti na'udzubillah boleh jadi ayah atau ibunya yang berzina, nah anaknya yang sengsara. Jadi kita yang berbuatnya, generasi muda kita yang sengsara. Itu zina. Ada keterangan yang lain berjudi. Keterangan yang lain khianat kepada teman atau sahabat. Itu pun akan menghalangi rezeki. Mayah jubuka ani rezeki. Jadi kalau sekarang ini Masya Allah ya. Saya kemarin lihat TV gak sengaja waktu itu. Di Karawang sekitar 4.000 yang anak-anak yang terkena dengan istilah sekarang busung lapar. Sukabumi 1.500, kabupaten yang lain banyak sekali itu. Kadang-kadang kita merenung, jangan-jangan rezeki ini sulit karena lebih banyak yang berbuat dosa daripada amal soleh. Karena dosa itu kata Ibnu Abbas dalam hadisnya, mayah jubuka ani rizki, sesuatu yang menghalangi rizki. Silahkan dirasakan kalau kita sudah berbuat dosa, biasanya kerja juga kurang konsen. Bukan hanya itu, ke rumah juga uring-uringan. Dan biasanya kalau sudah begitu, rezeki pun agak susah. Dan memang karena dosa itu penghalang utama rezeki. Makanya Rasul mengatakan kalau ingin kalian termasuk mukmin yang sejati, hindari sekecil apapun perbuatan dosa, apalagi dosa yang besar, supaya rezeki itu mengalir, mengalir, mengalir. Kemudian yang ketiga, dosa adalah mayah jubuka ani rahmah, sesuatu yang menghalangi kasih sayang. Kalau dilihat kondisi saling menyayangi sekarang ini di beberapa daerah tertentu alhamdulillah, tapi di sisi lain kita juga prihatin seolah-olah kasih sayang ini sudah dicabut. Ada dalam ilmu tasawuf namanya nurani. Nurani itu cahaya hati. Dan biasanya kalau hatinya sudah bercahaya, kemanusiaannya sangat tinggi. Dan muara terakhirnya, tiada hari yang nuraninya bagus itu kecuali amal soleh. Jadi kalau orang itu mencuri, pergi, nuraninya masih bagus katanya. Tapi kalau sudah mencuri, kemudian membunuh, na'udzubillah sampai memperkosa, itu nuraninya sudah hilang. Kalau nurani sudah hilang, itu bukan cahaya kalbu, tapi yang muncul adalah zulmani, gelap hati. Kalau hatinya sudah gelap, tiada perbuatan kecuali yang membawa dosa dan maksiat. Nah, karena itu, bila Allah akan menghancurkan satu tempat, kapan ya Rasulullah? terjadi. Rasul mengatakan, satu saat Allah akan menghancurkan tempat itu ditandai dengan hilangnya rasa kasih sayang. Berarti hilanglah nurani saat itu. Kalau kita lihat acara-acara kejahatan sekarang sudah ditayangkan di TV. Hampir tiap TV itu menayangkan itu. Ternyata tiap hari itu kejahatan di mana-mana. Dan kasih sayang sudah mulai hilang itu. Mungkin kalau ke orang lain, ya rada wajar. Ini kadang-kadang ke ayah ibunya, ke anak kandungnya, ke kakaknya, ke adiknya. Sampai di Tangerang ada seorang ibu bangunkan anaknya. Ayo, ayo, tak, subuh. Ya, sudah dua kali dibangunkan, bangun lagi. Ya, bangun subuh. Malah pergi ke dapur ngambil ulekan itu, ibunya dipukul sampai meninggal dunia. Itu rasa rahmah ini sudah hilang. Sampai dalam satu hadis, kalau rasa rahmah hilang, rasa kasih sayang hilang, maka yang maha penyayang akan pergi dari tempat itu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi mereka itu akan disayangi oleh yang maha penyayang. Satu saat sayang Allah kepada saya, bapak dan ibu, bukan karena zikir kita, bukan karena saum sunat kita. Boleh jadi satu saat kasih sayang Allah turun karena kita menyayangi orang lain. Nah, bila rasa kasih sayang sudah tidak ada, berarti kehidupan ini sudah terlalu banyak yang berbuat dosa daripada amal saleh. Ciri mukmin yang sejati dalam kondisi apapun, dia menghindari perbuatan dosa. Jadi kalau saya, bapak dan ibu, masih ada keinginan menyantuni anak yatim, masih ada keinginan untuk bersedekah, berinfak, menyayangi sesama, mudah-mudahan ini isyarat baik dosa kita belum begitu besar. Mukmin yang sejati itu menghindari perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, bila penduduk bumi sudah mulai banyak yang berbuat dosa, akan engkau dapatkan di sudut-sudut kota itu pertengkaran. Akan engkau dapatkan di sudut-sudut kampung itu permusuhan. Akan engkau saksikan tiada hari tanpa permusuhan. Jangan-jangan ya, kondisi yang sering kita lihat melalui TV atau kita baca melalui media massa, kejahatan di mana-mana, lebih potret, mudah-mudahan ini sementara. Semakin sering kita meninggalkan perbuatan dosa, nanti kejahatan-kejahatan itu akan hilang. Makanya kalau sudah hilang rasa sayang, hilang kanya'ah, kata orang Sunda, hilang rasa nya'ah kepada sesama, saat itu dosa lebih banyak dilakukan oleh manusia, dan manusia saat itu sudah meninggalkan amal solehnya. Nah itu ketiga. Mayah jubuka anir rohmah. Kalau dulu bapak ibu pergi, itu pergi nitip kunci rumah saja itu ke tetangga itu. Saya waktu kelas 4 SD, kalau ibu saya mau pergi ke kebun, nitip cenah tuh kak tetanggi sepalih gitu. Sekarang ini dengan tetangga saja sudah mulai orang itu saling menzolimi. Saya pernah menemukan seorang ibu baik tujuannya, nitip rumahnya, saya mau mudik dulu katanya. Baik-baik bilang, pergi 2 jam rumahnya dibongkar, 2 truk itu diambil. 1 tahun kemudian baru ketangkap. Ternyata pencuri itu kerjasama dengan tetangganya. Rasa sayang kalau sudah hilang, itu gambaran lebih banyak manusia yang berbuat dosa. Kok bisa yang berbuat dosa satu kemudian dampaknya kepada orang banyak? Bisa. Allah tuh kalau sudah menurunkan azab boleh jadi satu orang yang berbuat dosanya. Tapi kalau sudah turun azab, kemungkinan yang tidak berbuat dosa pun itu kebagian. Bagi yang berbuat dosa itu azab, bagi yang tidak berbuat dosa namanya ujian. Kalau bapak mau pergi nitip sama pembantu di rumah, nitip nih anak saya. Kalau tetehnya pulang juga nitip. Ternyata anak itu jatuh atau luka karena pisau, pasti yang pertama dijewer itu yang dititipin. Pembantu mungkin saja kakaknya. Boleh jadi kalau saya bapak ibu berbuat dosa, kita yang berbuatnya orang lain kebagian ciprat dampaknya. Makanya mukmin yang sejati itu dia menghindari perbuatan dosa. Sampai pernah satu saat iblis itu datang. Ada apa ke sini? Kemudian kata iblis, saya akan menjawab seluruh pertanyaan yang kau ajukan. Saat itu Rasul nanya, siapa yang kau cintai dari umat Islam? Kata iblis, banyak Muhammad, katanya. Siapa di antaranya? Satu, orang Islam yang kaya tapi sombong. Goniyun mutakabbirun. Dia punya kekayaan, dia hartanya banyak tapi sombong. Itulah teman saya dari umat Islam. Orang kaya sombong. Gimana kalau miskin sombong? Ya komo atau merenang. Sudah miskin sombong lagi. Kemudian hanya itu ndak. Yang kedua, saya senang kepada orang Islam yang sahibuz dzunubi, selalu bersahabat dengan dosa-dosa. Sampai ada satu keterangan, karena seringnya berbuat dosa, iblis menyebut qasrud dzunub, orang itu adalah istananya dosa. Jadi seluruh sumber dosa datang dari situ. Mukmin sejati dia berusaha menghindari perbuatan dosa. Mayyah jubuka anir rahmah. Sesuatu yang menghalangi kasih sayang. Selanjutnya, dampak berikutnya perbuatan dosa. Kenapa harus kita hindari, dan ini ciri mukmin yang baik? Dosa itu boleh jadi mayyah jubuka anis shalah. Sesuatu yang menghalangi salat. Kalau kita sudah banyak berbuat dosa, biasanya sholat tuh gak betah. Bahkan mungkin dia takut untuk sholat, karena terhalang dengan dosanya. Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau dia berbuat dosa satu kali, muncul titik hitam satu. Dalam hatinya itu. Dua kali berbuat dosa, dua titik hitam. Tiga kali, tiga titik. Sering dia berbuat dosa, maka hatinya itu akan hitam. Kata orang Sunda, ngegeblek gitu. Kalau sudah hatinya hitam, kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Apa cirinya yang hatinya sudah hitam itu? Kalau diajak sholat, dia susah. Susahnya itu ka'annama yas'adu fis sama, seperti diajak memendaki ke langit. Jadi kalau diajak sholat itu susah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti diajak memendaki ke langit. Makanya zaman Umar bin Khattab azan itu sampai dua kali kan. Karena azan sekali belum juga datang. Kata Sayyidina Umar, udahlah kalau begitu azan kita dua kali. Mungkin di kita harus tujuh kali azan itu. Tiap ruangan di adanan. Saya dulu dengar pengumuman ya. Alangkah bijaknya jika kita berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat. Wah itu amal soleh itu. Diingatkan kita untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau saya bapak ibu sibuk, sesibuk apapun, tapi masih sholat, dosa kita belum begitu besar. Gimana kalau sholatnya tidak khusyuk ya Rasulullah? Rasul mengatakan khusyuk itu bukan rukun sholat, tapi target sholat. Artinya khusyuk tidak khusyuk kerjakan, cepat atau lambat kerjakan, sendiri atau berjamaah kerjakan. Kalau orang itu dalam kondisi apapun, dia tetap mengerjakan sholat, dosanya belum begitu besar, katanya. Nah, karena itu, Bapak dan Ibu, pertahankan yang namanya berjamaah sholat, sholat tepat waktu, mungkin yang sudah menghidupkan, mendawamkan, merutinkan sholat-sholat sunat, itu pertahankan. Karena ternyata, dosa adalah mayyah jubuka anis sholat, sesuatu yang menghalangi sholat. Bisa saja sumber dosa istri dan anak-anak kita. Bisa saja sumber dosa adalah harta kekayaan kita. Bisa saja sumber dosa itu kedudukan yang kita miliki. Makanya kalau Bapak Ibu lihat dalam hadis, iza soluhat soluhat sa'inu, iza soluhat soluhat sa'inu amalihi. Apabila sholatnya baik, baiklah amal yang lain. Wa iza fasadat fasadat sa'inu amalihi. Apabila sholatnya jelek, jeleklah amal yang lain. Jadi kalau kita sudah sholat punya angka 1, kita sawum tambah 0 jadi 10, kita zakat tambah 0 jadi 100, kita pergi haji tambah 0 jadi 1000. Jadi walaupun haji, zakat, sawum, tapi kalau tidak sholat itu satunya hilang, jadi 0 ngajajar gitu. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian merenung, sholat bersyukur hanya 5 waktu dan ringan, dilihat dari fisik tidak begitu lelah, Alhamdulillah kalau sampai saat ini kita sekeluarga masih mengerjakan sholat. Kalau ada keinginan untuk meninggalkan sholat, katanya terhalang dengan dosanya. Sampai saat ini ya saya senang sekali. Kalau di Darul Ihsan saya kira ya termasuk paling banyak kalau berjamaah sholat itu. Ada BUMN karyawannya di atas 700 ya. Yang sholat itu hanya 10 orang. Padahal masjidnya besar sekali itu. Saya merenung, Pak ini gimana sehari-harinya? Pimpinannya megang kepala, Masya Allah Pak Ustaz katanya. Rata-rata mereka itu banyak yang gak jujur katanya. Jadi sholat itu malu karena terhalang dengan dosanya. Kemudian pas ada tadarus bulan Ramadan, kan Bapak Ibu kalau kita tadarus bulan Ramadan, itu nilainya itu dilipat gandakan sampai beberapa kali lipat. Diundang, ini yang undang pimpinannya langsung ke karyawan-karyawatinya, dari 700 itu yang ikut belajar Quran cuma 4 orang. Terus pas terakhir diadakan semacam tahajud bersama, diundang lagi, yang hadir cuma 1 orang. Jadi dia imam, dia juga makmum, sorangan gitu ya. Ini kalau sudah begitu, mari kita periksa. Saya bilang, Pak, coba gimana indeks prestasi amal solehnya di rumah tangganya, bagaimana, kemudian bagaimana indeks prestasi kerjanya. Rata-rata kerjanya kurang bagus. Makanya Bapak Ibu, siapa yang sholat 5 waktu itu hakikatnya lapor kepada Allah. Kalau satu saat saya suruh datang ke situ pas ada rapat, ngong azan, kita dengar azan dulu kata. Dengar gitu. Sugan rek terus sholat, terus saya rapat. Di jam 10 sampai jam 5:30. Akhirnya saya pulang duluan. Mendengar azan itu hukumnya sunnah. Dan sholat wajib itu hukumnya wajib. Ainu sunat direngekeun, ainu wajib teu. Siga make dasi, bari jeung teu make baju gitu. Nah, apabila sholat saya Bapak Ibu masih terus ingin mempertahankan, terus ingin mempertahankan, insya Allah dosa kita tidak begitu besar. Karena dosa itu mayah jubuka anis sholat, sesuatu yang menghalangi sholat. Ada keterangan yang lain, kenapa mukmin sejati harus meninggalkan dosa? Dosa adalah mayah jubuka anil hidayah. Dosa adalah sesuatu yang menghalangi hidayah. Kita mengenal ada taufik, ada hidayah. Taufik itu petunjuk Allah kepada individu, namanya taufik. Kalau hidayah, petunjuk Allah kepada orang banyak. Nah, kalau saya Bapak Ibu, na'udzubillah kita mengerjakan dosa, petunjuk-petunjuk dari Allah itu baik taufik ataupun hidayah itu susah. Karena hidayah itu ternyata baik hidayah ataupun taufik itu dipancing dengan amal kita. Ada hadis mengatakan hidayatullah bil kasabi, petunjuk Allah itu datang karena perbuatan. La bil ilham, bukan tanpa perbuatan. Nah, perbuatan yang mana yang bisa mendatangkan hidayah itu? Di antaranya baca Quran. Kita mendengar bagaimana Umar bin Khattab keras saat itu, akan saya bunuh Muhammad ini. Dengan pedang yang terhunus, Umar menuju rumah Rasulullah SAW yang letaknya sekitar 2 kilo arah timur Masjidil Haram. Di situ ada suku Lail yang sekarang jadi perpustakaan, itu dibangun tahun 1955. Semua sahabat menggigil ketakutan. Karena Umar itu bukan main-main. Pasti kalau dia bunuh, bunuh beneran. Untung saat itu ada Siti Fatimah. Nama Fatimah itu ada 11 wanita namanya Fatimah. Di antaranya ada Fatimah putri Rasul, ada Fatimah masih keluarganya Sayyidina Umar. Langsung baca Quran, yang dibaca itu surah Toha. Kebetulan saja karena lagi takut, yang dibuka sembarangan yang keluar itu surah Toha. Toha ma'angzalna alaikal Quran litashqa, wahai manusia, Quran itu diturunkan bukan untuk menyusahkan kamu. Diulang-ulang terus. Umar dengar itu, langsung pedangnya jatuh, badannya lemas, hidayah datang. Umar masuk Islam. Gara-gara apa? Dengar baca Quran. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat banyak yang masuk Islam itu salah satunya karena mendengar bacaan Quran. Waktu saya ketemu dengan Cica Kusmoyo itu, ada pengajian Lentera namanya. Itu ada, saya ngobrol dengan beberapa orang di situ, salah satunya itu, "Pak Cica, kenapa masuk Islam? Rumah saya dekat masjid, Pak Ustaz. 10 menit sebelum azan tuh rutin ada yang ngaji gitu. Asalnya saya tuh terganggu. Lama-lama jadi enak gitu. Saya datang ke pengurus masjid itu. Ini suara apa?" "Kitab suci Al-Qur'an." "Neng," katanya. Dia jawab bahasa Sunda. "Neng, Qur'an mah seluruh dunia sarua. Beda cenah jeung Injil." "Oh iya iya." Omongan Pak DKM ini terus menghantui perasaan beliau. Sampai akhirnya pergi ke beberapa tempat di Eropa. Yang pertama kalau masuk ke daerah Muslim, Quran yang dibuka. Ternyata betul, seluruh dunia Quran itu sama. Dan memang satu-satunya kitab suci yang dijamin keasliannya hanya Quran. Beda dengan Injil. Kalau Injil sejak zaman Nabi Isa sampai sekarang 35 kali robahnya. Bahkan sekarang ditemukan ada Injil per semester. Jadi 6 bulan sekali robahnya itu. Sudah kitabnya sudah tidak asli lagi. Nah, jadi kalau zaman Rasul Quran bisa mendatangkan hidayah, Qurannya masih asli, tidak mustahil sekarang ini. Kenapa orang susah mendapatkan hidayah? Jangan-jangan Quran sudah tidak dibaca lagi. Makanya siapa yang baca Quran 10 ayat saja, Allah akan mencatat termasuk tidak lalai. Siapa yang baca Quran 20 ayat, Allah akan menenteramkan batinnya. Siapa yang baca Quran 50 ayat, Allah akan menyolehkan anak-anaknya. Siapa yang baca Quran 100 ayat sehari semalam, Allah akan membukakan pintu rizki min haitsu la tahtasib, di luar dugaannya. Siapa yang baca Quran 200 ayat sehari semalam, maka Allah akan memberikan izin masuk ke surga dari semua pintu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa dilihat dalam Fadhail Amal bab baca Quran. Nah, ibu dan bapak, dosa itu bisa menghalangi hidayah. Yang baca Quran banyak, tapi tidak tertarik untuk melaksanakan perintah Allah. Mungkin terhalang dengan dosanya. Karena dosanya sudah betul-betul penuh dalam hatinya. Kal hijarah au asyadu qaswah. Seperti batu dan bahkan lebih keras dari batu. Nah, kalau hidayah sudah mulai susah karena terhalang dengan dosa-dosa manusia, maka saat itulah katanya, la minal Islam illa rasmau, tidak ada Islam saat itu kecuali namanya saja. Sayati zamanun, akan datang satu zaman, la yabqa minal Quran illa rasmau, tidak ada Quran kecuali hanya bentuknya saja, wala minal Islam illa ismuhu, dan tidak ada Islam saat itu kecuali hanya namanya saja. Apa min gilatin yaumain, ya Rasulullah, apakah saat itu muslim sedikit? La bal nahnu katsir, tidak, mereka itu banyak. Walakin, nah, akan tetapi, kagusa isail, seperti buih. Nah, kemana arah air, ke sana ikut. Jadi tidak punya kepribadian. Kenapa mereka terjadi seperti itu? Rasul mengatakan, di antara mereka sudah banyak bergelimang melakukan dosa. Karena itu marilah kita buka pintu rizki, kita buka pintu kasih sayang, kita buka hidayah kembali dengan cara menjauhi perbuatan dosa. Siapa yang maksimal menjauhi perbuatan dosa, fahuwa mu'minun haqqa, maka orang itu adalah mukmin yang sejati. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari perbuatan dosa, baik dosa yang melanggar larangan Allah ataupun dosa yang tidak melaksanakan perintah Allah. Aqulu qawli hadza wastaghfiru lakum. Mohon maaf, saya tadi ditelepon Pak Haji Dadang, karena guru kita Pak Ustaz Siddiq Amin, beliau lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma isfi Pak Kiai Siddiq Amin, wa anta syafi la syifa illa syifauka, la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.